Ada dari orang-orang Muhammadiyah bertanya kepada kami tentang organisasi mereka, yaitu organisasi Muhammadiyah, apakah dia termasuk dari Ahlussunnah wal Jamaah ataukah tidak termasuk. Maka kita akan menjawab, namun terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang organisasi. Yang namanya organisasi itu tidak lepas dari penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Baik penyelisihannya itu banyak ataupun sedikit, tetap ada penyelisihan padanya. Hal itu disebabkan karena yang namanya organisasi itu dibangun di atas undang-undang buatannya manusia. Jadi diatur oleh undang-undang buatannya manusia. Jadi ini menyelisihi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis, dibangun di atas Al-Qur'an dan Al-Hadis, As-Sunnah An-Nabawiyah. Adapun organisasi tidak. Jadi kita bisa melihat organisasi terkadang di awal berdirinya nampak syiar-syiar Islam, nampak pengamalan sunnah-sunnah Nabi. Karena memang didirikan dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah Islam. Namun proses perjalanannya atau ketika kepemimpinannya diganti itu mengalami perubahan. Hal ini memperjelas kalau organisasi itu memang terdapat penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya kita akan menyebutkan di sini contoh yang bagus, yaitu organisasi Muhammadiyah ini. Organisasi Muhammadiyah ini pada awal berdirinya itu nampak syiar-syiar Islam, nampak pengamalan sunnah-sunnah, yang mana dia didirikan oleh Al-Ustaz Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala. Jadi ketika itu Ahmad Dahlan dari perilaku kesehariannya terlihat tampak syiar-syiar Islam, mulai dari memakai pakaian muslim, pakaian yang islami, memakai jubah, memakai celana di atas mata kaki, memelihara jenggot, bahkan memakai imamah sebagaimana kita diceritakan oleh orang-orang tua dari orang-orang Muhammadiyah. Ketika kita mendapati mereka, ada dari mereka memakai celana di atas mata kaki, memelihara jenggot, memakai baju kokoh, memakai sarung. Mereka menyatakan bahwasanya dakwah Ahmad Dahlan dulu seperti itu. Namun kita lihat sekarang, ketika mulai adanya pergantian kepemimpinan, itu mengalami perubahan yang sangat banyak. Dan bahkan kita melihat tokoh-tokoh Muhammadiyah sekarang ini, mereka bermudah-mudahan belajar kepada orang-orang dari kalangan ahlu bid'ah, ahlul ahwa, dan orang-orang fasik yang menempatkan kefasikannya. Bahkan ada dari mereka yang belajar ilmu agama, belajar di negeri barat, negerinya orang kafir. Mereka tidak belajar kepada ahlu sunnah, baik di Saudi Arabia, atau di Yaman, atau belajar kepada ustad-ustad ahlu sunnah di Indonesia. Namun mereka belajar ke tempat orang-orang yang bukan ahlu sunnah, sebagaimana telah kita jelaskan. Dan ini jelas menyelisihi dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi manhaj ahli sunnati wal jamaah. Karena di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah mengambil ilmu agama dari ahli sunnah dan tidak mengambil ilmu agama dari selain ahli sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kalian kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Adapun tokoh-tokoh Muhammadiyah sekarang ini, generasi Muhammadiyah sekarang ini, mereka menyisihi pokok dan prinsip dari ahli sunnah seperti yang telah kita sebutkan ini. Belum lagi penyelisihan-penyelisihan mereka dalam masalah dakwah. Padahal dakwah kita diperintah untuk mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan para pengikutku. Jadi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdakwah di atas ilmu, di atas basirah. Adapun dakwahnya orang-orang menyelisihi beliau, maka mereka berdakwah di atas peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan mereka. Dan kita bisa melihat dakwah Muhammadiyah sekarang ini. Mereka membuka sekolah-sekolah. Kalau sekolah-sekolah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan di zamannya, itu masih dipisahkan antara pria dan wanita. Tidak ada ikhtilaf campur baur. Namun, kita lihat sekarang. Kita lihat zaman sekarang ini, sekolah Muhammadiyah. Mulai dari TK-nya sampai sekolah tingginya, tidak lepas dari ikhtilaf campur baur antara pria dan wanita. Belum lagi pakaian-pakaian mereka. Jika kita melihat kepada pakaian Al-Ustaz Ahmad Dahlan rahimahullah, nampak beliau menampakkan syiar Islam, menampakkan sunnah-sunnah Nabi. Sehingga ketika kita bertemu dengan tokoh-tokoh tua dari orang-orang Muhammadiyah, mereka mengisahkan kepada kita bahwasanya Ahmad Dahlan itu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, memelihara jenggot, memakai jubah, memakai pakaian di atas mata kaki, dan bahkan memakai imamah. Semua ini adalah syiar-syiar Islam. Ada darinya yang mengharuskan seorang muslim melakukannya, dan ada yang hanya bersifat sunnah saja. Di antaranya sunnah yang mengharuskan bagi seorang muslim untuk melakukannya adalah memakai pakaian di atas mata kaki, tidak boleh melebihi mata kaki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma asfala minal ka'abaini minal izari fa finnar." Dan apa yang berada di atas di bawah mata kaki, apa yang berada di bawah mata kaki dari sarung yang semisalnya, maka dia di neraka. Ini hadis ini diamalkan oleh orang-orang Muhammadiyah dahulu. Ketika kita melihat tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah tua-tua, mereka memakai pakaian di atas mata kaki. Namun kita lihat generasi Muhammadiyah sekarang ini, mereka memakai celana melebihi mata kaki. Bahkan celananya, celana yang dipakai adalah pantalon Levi's yang ketat, yang melebihi mata kaki lagi. Jadi ketika kita menasihati memberikan dalil seperti ini, mereka pun mentakwil, memainkan akal-akal mereka untuk menolak hadis tersebut. Ketika kita menasihati mereka memakai pakaian yang islami, mereka mentakwil-takwil hadis-hadis yang kita berikan. Mentakwil-takwil dalil yang kita berikan. Dan ini jelas bukan perilakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang membenci atau tidak senang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak dikatakan sebagai ahli sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci dari sunnahku, maka dia bukan dariku, bukan dari golonganku. Jadi kita melihat orang-orang Muhammadiyah sekarang ini, para wanitanya juga seperti itu. Memakai kerudung kecil, tipis lagi, terlihat rambut-rambut mereka, leher-leher mereka, memakai baju ketat, memakai celana Levi's, dan berbagai penampilan-penampilan yang menampakkan tentang penyerupaan mereka terhadap orang-orang kafir. Sangat jarang kita melihat ada dari orang-orang Muhammadiyah dari kalangan wanita memakai jilbab yang besar. Bahkan bisa kita katakan tidak kita dapati dari mereka dari kalangan wanita memakai cadar. Kalaupun ada paling-paling satu atau dua orang. Kebanyakan mereka lah mengikuti atau tasyabuh menyerupai wanita-wanita orang-orang kafir memakai pakaian, akan tetapi terlihat bentuk-bentuk aurat mereka. Melakukan safar tanpa mahram, melakukan ibadah dengan memakai pakaian-pakaian seperti itu. Ini menyerupai orang-orang musyrik zaman dahulu melakukan tawaf. Mereka melakukan tawaf di Ka'bah dengan menampakkan aurat-aurat mereka. Mereka juga suka ikhtilat, campur baur. Ini orang-orang musyrik terdahulu. Dan kita melihat pula orang-orang kafir di zaman ini. Ikhtilat antara pria dan wanita, campur baur antara pria wanita. Dan ini diikuti oleh orang-orang Muhammadiyah sekarang, generasi Muhammadiyah sekarang ini. Kita lihat di sekolah-sekolah mereka. Ini adalah bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Yang mana kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian termasuk dari orang-orang musyrik. Jangan kalian menyerupai orang-orang musyrik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dari maka dia termasuk dari mereka. Jadi jarang kita melihat sekarang tokoh-tokoh Muhammadiyah berpenampilan dengan penampilan Islami, memakai busana muslim, memakai jubah, memakai sirwal di atas mata kaki, memakai sarung di atas mata kaki. Lebih-lebih kalau memakai imamah, hampir kita tidak melihat, kalaupun ada 1-2 orang. Padahal Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala dahulu dan teman-temannya mereka memakai imamah. Karena memang imamah ini adalah simbol yang menunjukkan seorang muslim. Rasulullah dahulu dan para sahabatnya sering memakai imamah. Oleh karena itu, Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan tentang imamah ini, syiarun lil muslimi tumayyizuhu anil kafir. Dia adalah syiar bagi seorang muslim yang membedakannya dengan orang-orang kafir. Dan sunnah-sunnah ini, sunnah-sunnah yang pernah dimunculkan oleh Ahmad Dahlan, ini kita tidak dapati sekarang di kalangan Muhammadiyah. Kalaupun kita dapati sangat sedikit. Belum lagi penyelisihan-penyelisihan yang berkaitan dengan dakwah dan yang semisalnya. Maka dengan ini kita nasihatkan kepada orang-orang Muhammadiyah yang berada di zaman kita ini untuk mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang namanya organisasi-organisasi seperti itu. Kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, pelajari agama dari ahlinya dan bertanya kepada ahlul ilmi, jangan bertanya kepada orang sesat, orang yang belajar kepada orang kafir atau belajar di negeri orang kafir, tanya kepada orang yang belajar kepada ahlus sunnah. Kita diperintah untuk bertanya kepada ahlul ilm dari kalangan ahlus sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr jika kalian tidak mengetahui. Kembali pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga seseorang bisa berdakwah dengan dakwah yang benar. Ketika seorang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, dia pun ketika berdakwah di atas ilmu. Dia pun mengikuti perkataan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan para pengikutku. Jadi di antara ciri dari ahlus sunnati wal jamaah adalah mereka berdakwah di atas ilmu dan mereka mengamalkan ilmu-ilmu mereka.